sampai nanti ku jalani meski tak sanggup berhenti. Tak adakah cintamu yang tersisa? Ku buktikan perasaan kepadamu. Harusnya ku sadari aku mampu cintaimu hingga akhir nanti. Oh, inilah rindu yang terakhir mengisi hatiku. Ku biarkan waktu menghapus semua.